kesepian dalam jenjang anganku. Seindah pelangi sinar ayu rupawan, senyum menawan menghias hayalku di dalam kalung asmara pesona jiwa di dada. Semakin membara cinta api asmara, tergoda senyummu terukir dalam kalbu. Semakin indah terurai rambutmu di dalam kalbu asmara pesona jiwa di dada. Kau ku puja dirimu Yuita untuk sepanjang masa. Kau pemalu luka dalam hati yang hampa. Kau bawa diriku terbang ke alam cinta. Semakin jauh menembus ke dalam, mengusik kalbu asmara pesona jiwa di dada. Semakin membara cinta api asmara, tergoda senyummu terukir dalam kalbu. Semakin indah terurai rambutmu di dalam kalbu asmara pesona jiwa di dada. Kau ku puja dirimu Yuita untuk sepanjang masa. Kau pembalut luka dalam hati yang hampa. Kau bawa diriku terbang ke alam cinta. Semakin jauh menembus ke dalam, mengusik kalbu asmara pesona jiwa di dada. Asmara pesona jiwa.